Inna alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du faqala al mu'allifu hafizahullahu ta'ala doa salat istikharah doa salat istikharah qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata minal qur'ani. Kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami untuk beristikharah atau doa istikharah dalam semua urusan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami satu surat dari Al-Qur'an. Yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hamma ahadukum bil amri," jika kalian berniat untuk melakukan satu perkara, falyarka rakaataini min ghairil faridati, maka adalah salat kalian salat sebanyak dua rakaat min ghairil faridati, dan itu bukan salat fardu namun salat sunnah. Tsumma yaqul, kemudian adalah dia mengatakan, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah aku meminta pilihan yang terbaik dengan ilmumu, wa astaqdiruka bi qudratika, dan aku meminta kekuatan dengan kekuatanmu, wa as'aluka min fadlikal azimi, dan aku memohon karuniamu yang besar, fa innaka taqdiru wa la aqdiru, sesungguhnya engkau mampu sedangkan aku tidak mampu, wa ta'lamu wa la a'lamu, engkau tahu dan aku tidak tahu, wa anta 'alamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah jika engkau tahu, anna hadzal amra, bahasanya perkara ini, wa yusammi hajatahu, dan saat itu adalah dia menyebutkan hajatnya, khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, itulah yang terbaik bagiku untuk agamaku, duniaku, dan keadaan akhirku. Au mungkin perawi lupa, ajilihi wa ajilihi, yang terbaik ajilihi untuk urusan duniaku, wa ajil, urusanku yang segera yaitu dunia, wa ajilihi, dan urusanku yang tertunda yaitu akhirat. Fakturhu li, maka takdirkanlah itu untukku, wa yasirhu li, dan mudahkanlah hal tersebut untukku. Thumma barik li fihi, kemudian berkailah aku padanya. Wa in kunta ta'lamu, dan jika engkau mengetahui, anna hadzal amra, bahasanya perkara ini, syarrun li fi dini wa ma'ashi, dan satu hal yang buruk bagiku untuk agamaku dan duniaku, wa akibati amri, dan keadaan akhir perkaraku, au qal ajilihi wa ajilihi, atau Nabi mengatakan duniaku dan akhiratku, fasrifu anni, maka palingkanlah hal tersebut dariku, wasrifni anhu, dan palingkanlah aku darinya, waqdurli al khaira, dan takdirkanlah untukku kebaikan, haitsu makana, di mana saja kebaikan itu ada. Thumma ardini bihi, kemudian buatlah aku ridha dengannya. Diatkan oleh Bukhari. Kemudian penulis Hisnul Muslim mengatakan, "Waman nadima man istakhara al-khaliqa." Tidaklah menyesal orang yang mau minta beristikharah kepada sang pencipta, wasyawara al-makhlukin, dan bermusyawarah dengan makhluk. Tentu tidak semua makhluk, namun al-mu'minin yang beriman. Wa tathabbata fi amrihi, dan hati-hati tathabbut, hati-hati dalam melangkah. Wa tathabbata fi amri, dan hati-hati dalam melangkah. Faqad qala subhanah, ya Allah berfirman, wa syawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkala 'ala Allah. Maka bermusyawarahlah dengan mereka fil amri, dalam urusan mereka atau dalam segala urusan. Fa idza azamta, maka jika engkau telah bertekad bulat, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan doa istikharah atau hadis tentang istikharah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya, atau sahabat Jabir mengatakan bahasanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami istikharah fil umuri kulliha, dalam perkara seluruhnya, dalam seluruh perkara. Maka ini adalah kalimat al-am urida bihil khusus. Kalimat yang umum, namun maknanya bukan umum. Di sini terdapat kalimat umum, yaitu ada kata-kata kulli, fil umuri kulliha, dalam semua perkara. Dan maknanya bukanlah dalam semua perkara. Semua perkara, ya perkara dunia, perkara agama, itu semuanya perkara. Ya, maka di sini al-umum atau kata am urida bil khas, kalimatnya umum, namun yang dimaksudkan dari kata-kata atau kalimat umum tersebut bukanlah umum, namun khusus. Semisal walillahi ala nasi hijjul bait, walillahi ala nas, sudah menjadi kewajiban manusia untuk berhaji ke Ka'bah, padahal tidak semua manusia. Bayi enggak wajib, miskin enggak wajib. Maka di sini dijelaskan fil umuri kulliha, dalam semua perkara. Di sini maknanya adalah perkara-perkara dunia, karena perkara akhirat tidaklah perlu istikharah. Jika seorang punya keinginan untuk sholat, untuk puasa sunnah, ya, besok pagi mau puasa Senin misalnya, mau bersedekah, maka dia tidak perlu istikharah. Akan tapi yang perlu istikharah adalah perkara-perkara dunia. Ketika dia hendak bepergian, hendak menikah, ketika hendak beli kendaraan atau menjual kendaraan, membangun rumah, kemudian berpindah tempat domisili dan semacamnya. Kama yu'alimuna surata minal Qur'an, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami satu surat dari Al-Qur'an. Apa maksudnya? Kalimat ini menunjukkan perhatian yang sangat besar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan doa istikharah. Sebagaimana perhatian yang Nabi berikan untuk mengajarkan dan menyampaikan pada umatnya Al-Qur'an. Dan penjelasan yang lain tentang kama yu'alimuna surata minal Qur'an adalah, ya, sebagaimana surat Al-Qur'an itu tidak boleh diubah-ubah, maka demikian juga Nabi mengajari kami doa istikharah, ya, dan Nabi ingatkan untuk, ya, dibaca apa adanya dan tidak diubah-ubah, sebagaimana surat Al-Qur'an, ya, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Idza hamma bil amri, jika berniat untuk melakukan satu perkara, Maknanya adalah idza azama, jika telah bertekad bulat untuk melakukan satu perbuatan. Walam yaf'alhu, dan dia belum melakukannya. Baru bertekad, baru punya azam untuk melakukan satu perbuatan dan belum melakukannya. Falyarka rakatain, maka hendaklah dia sholat sebanyak dua rakaat. Falyarka, maka hendaklah dia rukuk dua rakaat. Ini maknanya adalah yarka di sini maknanya adalah liyusalli, hendaklah dia sholat. Karena memang terkadang disebutlah, digunakanlah istilah rukuk, dan yang dimaksud adalah sholat. Sebagaimana terkadang digunakan kata-kata sujud, dan yang dimaksud adalah sholat. Yang ini dalam ilmu balaghah disebut dzikrul juz'i wa iradatul kulli. Yang disebutkan adalah sebagian, ya, namun yang dimaksud adalah keseluruhan. Saya membeli 10 ekor kambing, bukan hanya beli ekor kambing jumlahnya 10 tanpa kakinya, tanpa badannya, tanpa kepalanya. Namun 10 ekor kambing ya, bukan hanya ekornya saja yang dibeli, ekor, kaki, badan, kepala dan seterusnya. Maka itu dzikrul juz'i wa iradatul kulli, itu dalam ilmu balaghah disebut dengan ungkapan disebutkan sebagian dan maknanya adalah keseluruhan. Dan dalam nusus syariah, dalam nusus syariah, dalam dalil-dalil syariat, ya, jika dzikrul juz'i wa iradatul kulli di sini memiliki makna bahasanya itu, bahasanya bagian yang disebutkan tadi itu adalah satu hal yang asasi untuk satu amal. Maka ketika sholat itu disebut dengan istilah rukuk, maka maknanya rukuk adalah salah satu rukun sholat. Ketika sholat disebut dengan sujud, maka maknanya sujud adalah rukun, salah satu rukun sholat. Min ghairil faridati, dan dua rakaat tersebut bukanlah salat fardu. Yang dimaksud salat fardu adalah lima salat yang wajib. Maka dua rakaat tersebut adalah dua rakaat nafilah, salat sunnah. Artinya dua rakaat yang dikerjakan adalah minan nafilati, adalah salat sunnah. An-Nawawi dalam Al-Azkar mengatakan al-zahir, kemungkinan yang paling mendekati bahasanya dua rakaat istikharah itu bisa terwujud dengan dua rakaat sunnah untuk istikharah itu bisa terwujud dalam bentuk salat sunnah rawatib, tiatul masjid, atau salat-salat sunnah yang lain. Artinya An-Nawawi menjelaskan bahwasanya dua rakaat salat istikharah itu bukanlah salat yang mustaqillah. Salat sunnah istikharah itu bukan salat sunnah yang berdiri sendiri. Namun salat sunnah istikharah itu bentuknya bisa jadi salat duha, bisa jadi bentuknya tahiyatul masjid, boleh jadi bentuknya qobliyah, boleh jadi bentuknya ba'diyah, boleh jadi bentuknya sholat malam. Sholat tahajud, dua rakaat, dua rakaat. Nah, maka salah satu dari dua rakaat tersebut sekalian untuk istikharah. Maka menurut penjelasan An-Nawawi, sholat sunnah atau sholat sunnah istikharah itu adalah sholat sunnah yang ghair mustaqillah, tidak berdiri sendiri. Artinya yang terpenting dalam sholat istikharah itu adalah asal ada dua rakaat sholat sunnah. mau bentuknya duha, mau bentuknya rawatib, mau bentuknya tahajud, mau bentuknya yang lain, tidak masalah. Yang penting ada dua rakaat, yang dua rakaat tersebut bukanlah bukanlah sholat yang fardu, bukan sholat lima waktu, bukan sholat subuh, bukan sholat Jumat. Jadi maka ibadah secara umum atau sholat secara khusus itu ada yang statusnya mustaqillah, nggak bisa digabung. Qobliyah subuh sama subuhnya nggak bisa jadikan satu, harus sendiri-sendiri, harus sendiri-sendiri. Maka jika satu ibadah itu mustaqillah berdiri sendiri, maka tidak bisa digabung. Nah, maka qobliyah subuh rawatib itu berdiri sendiri dan tidak bisa, adalah berdiri sendiri sehingga tidak bisa digabung dengan sholat yang wajib. Namun ada ibadah yang ibadah atau sholat yang statusnya ghair mustaqillah, tidak berdiri sendiri. Nah, ibadah yang tidak berdiri sendiri ini cirinya apa? Satu ibadah itu adalah ghair mustaqillah, cirinya yang diinginkan oleh syariat adalah adanya ibadah tersebut apapun bentuknya. Ketika yang diinginkan dari dalil syariat itu adalah adanya adanya satu perbuatan apapun bentuknya, maka itu ghair mustaqillah. Maka misalnya di sini yang diinginkan oleh syariat adalah adanya dua rakaat sunnah, dua rakaat sholat nafilah, apapun bentuknya, mau duha, mau tahajud dua rakaat atau yang lain, maka berarti ini ibadah mustaqillah. Dan ibadah yang mustaqillah itu tidak bisa digabung. Atau jika yang diinginkan oleh syariat adalah adanya satu ibadah apapun bentuknya, maka ini ibadah ghair mustaqillah, tidak berdiri sendiri. Jika dia tidak berdiri sendiri, maka inilah ibadah yang pelaksanaannya bisa digabungkan dengan yang lain. Contohnya adalah di sini. Sebagaimana penjelasan An-Nawawi, maka contoh ibadah ghair mustaqil adalah sholat dua rakaat, sholat sunnah istikharah. Contoh yang lain adalah sholat tahiyatul masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza takhala atakumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'ataini." Jika kalian masuk masjid, maka janganlah kalian duduk sampai sholat sebanyak dua rakaat. Dua rakaat di sini ghair mustaqillah, mau dua rakaat ini bentuknya rawatib, mau bentuknya duha, mau bentuknya yang lain, tidak masalah. Namun terkadang untuk menentukan satu ibadah itu mustaqillah berdiri sendiri ataukah tidak berdiri sendiri, boleh jadi ulama berselisih pendapat. Boleh jadi ulama berselisih pendapat, sehingga ya nanti akan menghasilkan penjelasan hukum yang berbeda. Semisal mandi Jumat, sama-sama mengatakan mandi Jumat hukumnya wajib. Namun Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala beda dengan Al-Albani dalam masalah status mandi Jumat. Padahal sama-sama beliau keduanya sama-sama menetapkan berpendapat bahasanya mandi Jumat hukumnya wajib. Kalau Al-Albani sebagaimana di Tamal Muminna berpendapat bahasanya mandi Jumat itu mustaqillah. Sedangkan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala berpendapat kalau mandi Jumat itu ghair mustaqillah. Sehingga dampaknya adalah gimana jika ada seorang yang junub pada hari Jumat. Apakah dia mandi sekali ataukah mandi dua kali? Artinya meratakan air dari kepala sampai kaki itu cukup sekali dengan dua niat sekaligus, ataukah pertama kali dia junub misalnya, dia ratakan air dari kepala sampai kakinya dengan niat untuk menghilangkan untuk mandi junub, setelah itu dia ratakan lagi air dari kepala sampai kaki dengan niat mandi Jumat. Maka jika berpendapat kalau mandi Jumat itu ghair mustaqillah, ya sudah, cukup sekali meratakan air dengan dua niat, sudah selesai. Tapi kalau itu mustaqillah, ya maka pertama kali meratakan air dari kepala sampai ke kaki dengan niat junub, mandi junub, kemudian setelah itu meratakan air lagi dari kepala sampai kaki dengan niat mandi Jumat. Maka berkaitan dengan apa yang Nabi katakan dalam hadis ini, Nabi mengatakan idza hamma ahadukum bil amri, jika kalian berniat untuk mengerjakan satu perbuatan. Dan tadi telah dijelaskan bahasanya maknanya adalah azam, maknanya adalah kalian sudah bertekad bulat untuk melakukan satu perbuatan, maka salatlah sebanyak dua rakaat. Maka dari kalimat ini jadi dalil tentang bagaimana istikharah yang benar. Apakah istikharah yang benar itu adalah ketika orang itu bingung, ini begini ataukah begitu, ataukah istikharah itu dilakukan dalam kondisi orang itu mantap untuk sudah berketetapan hati untuk melakukan satu hal. Maka berdasarkan hadis ini, maka istikharah yang benar adalah setelah orang itu berketetapan hati melakukan satu hal, bukan pada saat dia bingung. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idza hamma ahadukum bil amri, jika kalian telah bertekad bulat untuk mengerjakan satu hal dan namun belum kalian kerjakan, maka sholatlah dua rakaat istikharah. Ya. Sebagaimana kita lihat di sini, hamma di sini dimaknai azama, tekad bulat. Sehingga istikharah yang tepat berdasarkan hadis ini, istikharah dilakukan setelah orang itu berketepatan ketetapan hati. Misalnya dia sudah mantap untuk melamar seorang perempuan, nah, dia istikharah. Atau seorang itu sudah berketetapan hati mau bepergian ke Jakarta, dia kemudian sholat istikharah. Seorang itu berketetapan hati, wah saya mau beli motor, baru dia sholat istikharah. Maka sholat istikharah tidak dilakukan pada saat orang itu bingung, beli motor apa enggak ya, ini ada duit cukup untuk beli motor, beli apa tidak, tak istikharah, bukan. Namun singkirkan dulu kebingungan, ambil salah satu, mantapkan hati dengan salah satu, kemudian istikharahlah. Ini pendapat yang benar tentang masalah ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hamma ahadukum. Memang sebagian ulama memang berpendapat istikharah itu dalam kondisi bingung, maka istikharahlah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, yang ulama yang mengatakan berpendapat dengan pendapat ini mengatakan, jika orang itu sudah mantap kok istikharah, itu minta, bukan minta pilihan kepada Allah, namun minta pilihan pada hawa nafsunya katanya. Namun namun kita katakan idza jaa nahrul athar batala nahrul aql. Jika sudah datang, jika terdapat athar, jika sudah terdapat dalil, maka segala akal-akalan itu tidak teranggap. Kemudian hadis ini dijadikan dalil, idza hamma ahadukum, ini dijadikan dalil oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin untuk mengatakan bahasanya istikharah itu terlebih dulu dilakukan daripada musyawarah. Mana yang lebih didahulukan ketika seorang itu punya rencana melakukan suatu hal, istikharah dulu ataukah musyawarah dulu? Maka dari hadis ini Syaikh Ibnu Utsaimin menguatkan pendapat ulama yang mengatakan jika seorang berketetapan hati untuk melakukan satu hal, maka dia istikharah terlebih dahulu. Karena Nabi mengatakan idza hamma ahadukum bil amri falyarka ra'ataini. Maka jika kalian telah berketetapan hati, telah berniat untuk melakukan satu perkara, satu perbuatan, maka sholatlah dua rakaat. Nabi tidak perintahkan, adalah dia musyawarah. Maka di sini menunjukkan jika seorang berketetapan hati, berkeinginan untuk melakukan, dan bertekad bulat, sudah berencana untuk melakukan satu hal, maka adalah dia sholat istikharah terlebih dahulu. Dan karena sholat istikharah itu adalah bagian dari doa, atau intinya adalah doa, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, maka bisa diulang sampai 3 kali. Setelah itu kok belum, setelah itu dirasa masih untuk melangkah itu masih juga belum belum berani, ya, maka dia bisa bermusyawarah. Setelah itu barulah dia bermusyawarah. Itu 2 faedah dari kata-kata hamma ahadukum bil amri falyarka raka'ataini. Yang pertama menunjukkan bahasanya letak istikharah, kapankah sholat istikharah yang tepat. Kemudian manakah yang lebih didahulukan, musyawarah ataukah istikharah. Kemudian isi dari doa atau sebelumnya terdapat khilaf di antara para ulama, terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama, doa istikharah itu kapan bacanya? Qoblas salam ataukah ba'das salam? Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, doa istikharah letaknya adalah ba'da salam. Dengan alasan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tsummal yaqul. Kemudian dia mengatakan, Nabi tidak mengatakan fal yaqul. Namun tsummal yaqul ini dinilai adalah tsumma di sini isyarat kalau doa istikharah itu letaknya adalah ba'da salam. Astakhiruka artinya aku meminta kebaikan supaya kau pilihkan untukku yang terbaik dari dua pilihan. Yang dimaksud dua pilihan di sini adalah jadi atau tidak jadi. Seorang sudah berketetapan hati mau berangkat ke Jakarta. Seorang berketaban hati untuk mau pergi misalnya, mau bepergian, maka dia untuk melakukan istikharah, minta dipilihkan yang terbaik dari dua perkara. Apa yang dimaksud dengan dua perkara? Pergi, jadi pergi, ataukah tidak jadi pergi. Karena engkau ya Allah, engkau adalah yang mengetahui perkara tersebut, sedangkan aku tidak tahu. Wa astaqdiruka, maknanya aku meminta supaya engkau memberikan aku kekuatan untuk melakukan yang terbaik dari dua perkara tersebut. Karena aku meminta darimu al-qudrah, kemampuan untuk mewujudkan apa yang aku niatkan. Karena engkau kuasa untuk memberikan aku kekuatan untuk melakukannya. Apa makna astaqdiruka adalah? Ya, kemungkinan makna yang kedua adalah antaqdirali al-khaira. Ya Allah, takdirkanlah aku. Nah, bukan kekuatan, namun maknanya adalah takdir. Ya Allah, hendaklah engkau takdirkan kebaikan untukku disebabkan engkau memiliki kuasa untuk mewujudkan apa yang aku inginkan. Dan Nabi katakan hendaklah dia sebutkan hajatnya saat itu. Artinya hendaklah dia sebutkan perkara yang dia niatkan. Maka contoh gamblangnya adalah Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha safara khaira li, atau anna hadha nikaha, atau hadha al-bay'a. Ya Allah, jika engkau tahu bahasanya bepergian ini, atau pernikahan ini, atau lamaran ini, atau menjual ini, atau membeli ini adalah satu hal yang baik untukku, dan seterusnya. Fidini, untuk agamaku, maka jika ada dalam perkara tersebut kebaikan yang bermanfaat untuk agamaku, wa ma'asi, dan duniaku, dan keadaan akhir perkaraku, di sini disebutkan akibat al-amri, hasil akhir dari perkaraku. Karena boleh jadi ada sesuatu yang seorang itu bermaksud ketika melakukannya, bermaksud karena adanya kebaikan padanya. Fidzalikal hal, namun pada saat itu baik pada saat itu. Walakin, akan tetapi ternyata tidak baik akhirnya. Bal yang qalibu ila aksihi, namun ternyata berubah menjadi kebalikannya, yaitu bahaya dan jelek. Ma'asi, maknanya adalah al-aish. Ya, maka artinya apa? Ma'asi di sini masdar mimmi. Al-aish wal hayat, yaitu hidupku, fakturhu, maka takdirkanlah, tetapkanlah untukku, wahayihu, dan siapkanlah untukku. Wasrifu anni, dan palingkanlah perkara tersebut dariku. Artinya janganlah kau takdirkan untukku, dan janganlah kau berikan aku, dan janganlah kau berikan perkara tersebut pada aku. Dan palingkanlah aku darinya, artinya janganlah kau mudahkan aku untuk mengerjakannya, dan cabutlah keinginan atau niatan tersebut dari hatiku. Maka takdirkanlah kebaikan haitsu kana, di mana saja kebaikan itu ada. Maknanya takdirkanlah untukku kebaikan di mana saja kebaikan itu ada. Suma ardini bihi, kemudian buatlah aku, jadikanlah aku ridha dengannya. Artinya jadikanlah aku ridha dengan kebaikan yang telah ditakdirkan, atau dengan keburukan yang telah dipalingkan. Maka jika ada orang yang bertanya, kalau istikharah itu setelah orang itu berketetapan hati melakukan satu hal, lalu dari mana kita tahu bahwasanya inilah yang Allah pilihkan untuk kita? Dari mana kita mengetahui inikah pilihan yang Allah berikan kepada kita? Maka jawabannya adalah sebagaimana dalam doa istikharah yang kita baca. Di mana tadi salah satu poinnya yang tadi kita baca maknanya, wasrifni anhu, fasrifhu anni wasrifni anhu. Ya Allah, palingkanlah perkara tersebut dariku dan palingkanlah aku darinya. Ya, palingkanlah perkara tersebut dariku artinya adalah, jadi janganlah, ya Allah, janganlah engkau berikan kepadaku kemudahan. Ya Allah, janganlah engkau berikan kepadaku kemudahan untuk melakukan perkara tersebut. Dan palingkanlah aku darinya artinya, ya Allah, cabutkanlah dari hatiku keinginan untuk melakukannya. Maka kita mengetahui bahasanya inilah pilihan yang Allah berikan kepada kita. Cara mengetahuinya adalah Allah beri kemudahan atau tidak Allah beri kemudahan. Kita sudah berniat untuk bepergian. Kita mau bepergian jauh. Kita sudah punya niatan untuk bepergian jauh. Setelah itu kemudian kita istikharah. Ternyata, maka jika yang terbaik adalah tidak pergi, maka Allah tidak akan, kita minta kepada Allah supaya tidak diberi kemudahan untuk pergi. Supaya Allah datangkan berbagai masalah, sehingga menyebabkan kita, oh ya sudah, gak usah jadi pergi saja. Kita sudah berketetapan untuk pergi, kemudian kita istikharah. Maka jika itu yang terbaik, maka Allah akan mudahkan. Jika itu bukan yang terbaik untuk kita, maka ya mau pergi ternyata ada datang tamu kerabat penting, ya maka ya harus ditemui, ternyata dia nginep, oh berarti nggak jadi pergi. Kita sudah perniatan pergi, kemudian sudah bertekad bulat untuk pergi, kemudian kita istikharah. Maka jika itu memang bukan yang terbaik, maka Allah akan datangkan berbagai hal, aral melintang yang menghalangi kita untuk mewujudkan keinginan tadi. Kok tiba-tiba orang yang janjian sama kita SMS, oh ternyata minggu ini saya gak bisa, lain kali waktu aja bulan depan, oh gak jadi pergi. Maka itu bentuk Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan yang terbaik kepada kita atas pilihan yang telah atas niatan yang kita niatkan. Kemudian terdapat penjelasan untuk perkataan penulis Sunan Muslim, dan tidaklah menyesal orang yang meminta pilihan kepada sang khalik, sang pencipta. Nadima dalam bahasa Arab maknanya dalam melakukan sesuatu kemudian tidak menyukainya. Maka istikharah itu dilakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan maksud untuk meminta kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan musyawarah itu dilakukan bersama ahlu ra'yi, orang-orang yang memiliki pendapat-pendapat yang bagus, orang yang memiliki al-fitnah, orang yang memiliki kecerdasan, kesalehan, dan jangan lupa mencari bermusyawarah adalah kepada orang yang amanah. Sehingga jika perkara yang kita tanyakan kepada beliau adalah perkara yang rahasia yang kita tidak ingin banyak orang yang tahu atau tidak ingin ada orang yang tahu, maka carilah orang yang amanah sehingga dia tidak akan mencerita-ceritakan rahasia kita kepada orang. Bitalah bi araihim, dengan meminta pendapat mereka fi amri, tentang satu perkara, maka musyawarah tidaklah dilakukan kepada semua orang. Kemudian tadi penulis Sunan Muslim mengatakan bahasanya kiat sukses untuk tidak menyesal, ya, beliau sampaikan tiga hal. Ya, penulis Sunan Muslim menyampaikan kiat sukses untuk melakukan satu hal dan agar tidak menyesal, ya, agar tidak berujung penyesalan, kiatnya ada tiga. Yang pertama istikharah, kemudian yang kedua adalah musyawarah, dan yang ketiga adalah at-tathabbut fil amri. Yang dimaksud dengan tathabbut, poin yang ketiga yang dimaksud dengan tathabbut adalah mencurahkan kesungguhan dalam memilah dan memilih satu perkara yang yahumu bifi'lihi, yang diniatkan untuk dikerjakan, maka dipilah dan dipilih manakah yang layak untuk dikerjakan dan manakah yang belum layak. Melihat kemampuan, melihat situasi, melihat kondisi finansial, melihat kesiapan psikologis dan yang lainnya, dipikir matang-matang apakah memang sudah siap, ya, apakah yang diinginkan itu semuanya sudah tertata dengan baik, ya. Maka jika sudah, maka berarti telah tasabut. Maka jika semuanya telah ditata, sudah ada schedule, sudah ada rencana, ini nanti begini, begitu, jika ada masalah ini nanti akan melakukan ini, mau beli kendaraan, mau beli mobil misalnya, telah ditata, ini biaya perawatan mobil sebulan berapa, kondisi keuangan cukup atau tidak, kemudian kebutuhan untuk beli mobil itu urgen apakah tidak, apakah cuma nanti mobilnya dipakai sebulan sekali, malah rugi. Maka itu kemudian sudah ditata dengan baik, ini tasabut fil amr. Maka jika orang telah ditata dengan baik, telah direncanakan dengan baik, telah siap, ya, hati juga sudah berniat untuk melakukannya, ya, maka istikharah, kemudian musyawarah, tanya, ya, tanya kepada ahlinya, ya, mobil yang layak untuk kebutuhan saya semacam ini apa? Jangan kebutuhannya adalah mobil untuk keluarga, nomor beli pickup misalnya. Maka musyawarah, tanya kepada ahlinya, kepada pakarnya. Nah, ini kalau mobil yang layak itu yang bagus, yang ini yang cocok untuk saya itu apa? Maka jika orang telah tasabut dalam perkaranya, telah menimbang, merencanakan dengan baik, ya, sudah ada skedul kerja, sudah ada ini, ya, setelah itu sudah ada istikharah, kemudian musyawarah, ya, maka insya Allah tidak akan pernah menyesal. Orang yang menyesal adalah orang yang melalaikan satu dari tiga hal di atas. Dan berkaitan dengan ayat, kemudian penulis Sunan Muslim membawakan firman Allah di surat Ali Imran 159. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya dengan mengatakan wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah engkau bersama mereka fil amri, dalam urusan. Nah, urusan apa yang di al-amri di sini, apa maknanya di Aisar Tafasir? Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, wasyawirhum fil amri, maknanya adalah mintalah musyawarah atau pandangan mereka fil amri dzil ahamiyah, dalam perkara-perkara yang urgen. Semacam masalah perang, masalah damai dan semisalnya. Penjelasannya di Sharhul Muslim, maka di sini terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar meminta paparan pendapat sahabat-sahabatnya. Tolong paparkan padaku apa pendapat-pendapat kalian tentang masalah ini. Fayushrik al-jami' jami' fil amri, maka Nabi melibatkan semua sahabat atau semua pihak fil amri dalam perkara yang Nabi berkeinginan untuk mengerjakannya. Kemudian hendaklah Nabi memilih pendapat yang itu menjadi mayoritas saran para sahabat, ataukah yang disampaikan oleh orang yang paling berakal, orang yang paling cerdas, orang yang paling mengerti tentang masalah ini. Mutawakkilan Allah, ya, kemudian itu dikerjakan dengan bertawakal kepada Allah dan penuh dengan semangat yang tinggi. Maka dalam hadis ini terdapat satu pelajaran, atau di keterangan ini terdapat pelajaran yang penting. Ketika kita bermusyawarah, meminta pendapat dari orang lain, maka manakah yang kita pilih? Manakah kita yang kita pilih dari beberapa saran yang ada, dari beberapa orang yang memberikan saran? Maka di sini penulis Syarhul Muslim mengatakan, pilihlah yang merupakan pendapat mayoritas, atau pilihlah dari saran yang dinilai orang yang paling berakal, orang yang paling bijak, yang paling cerdik dalam masalah ini, yang paling menguasai masalah ini. Maka keputusan musyawarah itu dilandasi dengan suara terbanyak, itu bukanlah satu hal yang terlarang. Sebagian orang salah faham dengan penjelasan para ulama tentang bahaya demokrasi, kemudian mengira bahwasannya makna dari penjelasan para ulama tentang bahaya demokrasi adalah tidak boleh voting. Dilarang voting, dilarang mengambil suara yang terbanyak. Itu makna dari perkataan para ulama yang melarang, mengingatkan tentang bahaya demokrasi. Dan ini adalah anggapan yang keliru. Karena suara yang terbanyak, itu adalah suara yang terbanyak, itu adalah satu pertimbangan yang satu hal yang sangat-sangat perlu dipertimbangkan untuk memilih satu hal. Bahkan jika ini semua adalah pakar-pakarnya dan kita bingung manakah yang pas, dan ini semuanya adalah omongan orang yang ahli, orang yang mengerti, maka pendapat mayoritas itu memiliki nilai unggul daripada pendapat yang bukan mayoritas. Karena maksud perkataan para ulama, celaan para ulama terhadap demokrasi, itu adalah faham bahwasanya kebenaran ukurannya adalah menurut anggapan banyak orang. Maka hukum ini boleh dan tidak boleh, itu berdasarkan apa yang dikatakan oleh banyak orang. Maka jika seorang itu beranggapan bahwasanya, oh karena mayoritas orang itu tahlilan, ya tahlilan boleh. Nah, ini faham demokrasi. Oh, karena mayoritas perempuan itu tidak tutup aurat, tidak berjilbab, ya berarti enggak berjilbab, enggak apa-apa. Itu yang umum, itu yang paling banyak. Nah, itulah itulah kehendak dan pilihan mayoritas orang. Nah, inilah faham demokrasi yang tidak boleh pada diri kita menganut pemahaman semacam ini. Non bukan berarti orang itu terlarang voting. Voting itu tidak identik dengan demokrasi. Nah. Meskipun voting itu adalah salah satu alat yang dipakai oleh demokrasi, namun ya, demokrasi pasti memakai voting, namun voting belum tentu bagian dari demokrasi. Maka boleh jadi satu perkara orang itu anti demokrasi, satu lembaga itu anti demokrasi, namun dia memakai voting. Contoh nyatanya adalah fatwa lajnah yang disebut lajnah da'imah. Itu di mukaddimah jilid awal lajnah da'imah disampaikan tentang metodologi fatwa yang dipakai oleh lajnah. Metodologi fatwa yang dipakai oleh lajnah adalah, ya, jika ada satu masalah, maka dimusyawarahkan apa hukumnya, dimusyawarahkan oleh para ketua dan anggota lajnah. Ya, diharapkan aklamasi. Jika ternyata tidak ditemukan titik kesamaan, jika tidak ada aklamasi, maka keputusan lajnah yang disebut keputusan lajnah adalah apa yang jadi mayoritas anggota lajnah. Jika ternyata anggota dan ketuanya dengan yang setuju dan yang tidak setuju dengan hukum satu masalah itu 50-50, kok sama? Ini misalnya ada 6 orang, ketua plus anggotanya 6 orang, 3 mengatakan boleh, 3 mengatakan tidak boleh, maka keputusan lajnah adalah, maka ketua lajnah itu nilai suaranya 2. Maka jadilah ketika, maka pendapat yang dicocoki oleh ketua ini 3-3, aslinya itu 3 dan itu 3, maka di sana, di salah satu dari 2 kubu ini ada ketua lajnah. Nah, maka jadinya nilainya 4, maka itulah yang jadi fatwa lajnah. Itu metodologi fatwa yang ada di lajnah da'imah. Nah, apakah ini berarti lajnah pro demokrasi? Apakah kemudian berarti para ulama lajnah da'imah itu para demokrat? Ini pakai voting ternyata. Ternyata banyak-banyakan. Itu mana keputusan lembaga adalah mana yang paling banyak ketika tidak ditemukan aklamasi. Apakah kemudian kita katakan lajnah da'imah itu adalah lembaga demokratis dan isinya adalah para demokrat? Tidak, mereka anti demokrasi. Namun voting, suara terbanyak itu, ya, yang namanya voting dan suara terbanyak bukan mesti berarti pro demokrasi. Maka ini satu hal yang patut dibedakan. Bedakan antara voting dengan demokrasi. Yang namanya demokrasi itu mesti bisa kita katakan pasti memakai voting sebagai salah satu sarana. Namun voting itu sendiri tidak mesti identik dengan demokrasi. Karena itu di sini tadi disampaikan oleh pensyarah maka ketika kita bermusyawarah, kita tanya kepada beberapa pihak, ya, minta pendapat masing-masing mereka, mana yang dipilih? Maka salah satunya adalah summa yakhtar ma asara ilaihi aktsaruhum. Ndaklah dia pilih mana yang disyaratkan, apa yang disarankan oleh mayoritas orang-orang yang dimintai pendapatnya. Kemudian adalah berikutnya adalah adzkaru subah wal masa, zikir pagi dan sore. Penulis Muslim mengatakan alhamdulillah wahdah, segala puji milik Allah semata, dan salat dan salam kepada man la nabiyya ba'dah, pada seorang yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada lagi nabi setelahnya. Kata pensyarah, penulis berkeinginan dengan kalimat ini agar seorang itu menyebutkan diri dengan mengingat Allah dan bersalawat kepada Rasulnya di waktu itu, di waktu pagi dan sore. Namun Sayyid Al-Qahtani mengatakan, aratu yang benar yang aku inginkan adalah hendaklah seorang muslim memulai dengan memuji Allah dan menyanjung Allah dan bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian berzikir dengan zikir pagi dan petang. Kemudian pensyarah membawakan keutamaan zikir pagi dan petang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku duduk bersama sekelompok orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala min salatil ghadah, sejak salat subuh sampai terbit matahari, lebih aku sukai daripada aku memerdekakan 4 keturunan Ismail. Ini yang dimaksudkan adalah walad di sini adalah keturunan, karena jelas di zaman Nabi tidak ada anaknya Ismail, ya kan? Nah, zaman Nabi, ketika Nabi mengucapkan kalimat ini, ada anaknya Ismail? Tidak ada. Ismail dengan Nabi jauh. Namun yang dimaksud walad di sini adalah keturunan. Dan sungguh aku duduk bersama sekelompok orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dari salat asar sampai tenggelam matahari, itu lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 keturunan Ismail. Yang dimaksud memerdekakan 4 anak keturunan Ismail adalah uhariruha, aku merdekakan dan aku bebaskan dari perbudakan. Kenapa disebut anak keturunan Ismail? Anak keturunan Ismail sama dengan orang Arab. Karena ini dinilai keturunan Ismail, orang Arab adalah min anfas wa aghla al anfus. Budak keturunan Ismail, budak yang berasal dari orang Arab, itu dinilai termasuk yang paling mahal, yang paling bernilai dan paling mahal. Jadi harga jual budak itu, kalau budaknya adalah budak Arab, itu harganya lebih tinggi daripada budak non-Arab. Itu perbedaan harga di pasar budak di zaman Nabi. Jadi kalau budaknya ini orang Ethiopia, orang ini, maka agak murah. Tapi kok budak tersebut kok orang Arab, nah ini mahal. Dan memerdekakan budak yang lebih dianjurkan adalah semakin mahal, maka semakin bagus jika dimerdekakan. Maka di sini dalam hadis ini yang dikatakan oleh Abu Dawud dan dinilai hasan oleh Al-Albani, hadis ini terdapat penjelasan tentang makna kapan zikir pagi itu dilakukan dan kapan zikir petang itu dilakukan. Zikir pagi itu dilakukan min salatil ghadah, sejak salat subuh sampai terbit matahari, itu waktu untuk zikir pagi. Sedangkan waktu untuk zikir petang dalam min salatil asri, sejak salat asar sampai tenggelamnya matahari. Maka di sini Nabi kaitkan dengan sholat dan Nabi tidak kaitkan dengan waktu. Min sholatil asri. Artinya jika orang itu menjamak asar dengan zuhur di waktu zuhur, kapankah dia membaca zikir petang? Bolehkah sejak dia selesai jamak asar? Ataukah nunggu waktu asar? Maka dalam hadis ini Nabi mengkaitkannya dengan sholat. Min sholatil asri. Maka mungkin kita katakan bahasanya, ya, jika orang itu jamak asar dengan zuhur, di waktu zuhur, maka setelah selesai asar dia bisa membaca zikir petang. Kemudian di sini terdapat keutamaan membaca zikir pagi dan petang, yaitu lebih bernilai pahalanya lebih besar daripada memerdekakan 4 orang budak. 4 orang budak yang mahal-mahal. Padahal memerdekakan 1 budak pahalanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka siapa yang memerdekakan budak, maka berarti dia memerdekakan anggota badannya dengan tebusan anggota badan budak yang dia merdekakan. Kepalanya dengan kepala si budak, tangannya dengan tangan si budak, sampai Nabi katakan dalam hadis tersebut, kemaluannya dengan kemaluan si budak. Allah bebaskan kemaluannya dari neraka dengan sebab dia memerdekakan budak tersebut, dan memerdekakan termasuk diantaranya adalah kemaluan si budak. Maka di antara zikir pagi dan petang adalah membaca ayat kursi. Maka kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'adzim. Maka di sini dimulai dengan ta'awudz tanpa basmalah. Kenapa? Karena tanpa basmalah karena tidak di awal surat. Karena basmalah itu dianjurkan jika orang baca Al-Qur'an di awal surat. Maka jika orang itu membaca Al-Quran di awal surat, maka dia membaca ta'awud kemudian dilanjutkan dengan basmalah jika dia membaca Al-Quran di awal surat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tidak di awal surat namun di tengah-tengah surat, maka dia cukup berta'awud tanpa basmalah, dan demikian pendapat jumhurul fuqaha dalam masalah ini. Bagaimana pernah kita bahas adab ini ketika kita membahas majelis syahri Ramadan di bab masalah adab membaca Al-Quran. Demikian juga telah kita bahas hal ini di At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Dan ini adalah pendapat jumhur. Membedakan antara membaca di awal surat dan baca di tengah-tengah surat. Kalau di awal surat, maka ta'awud plus basmalah. Ta'awudnya karena perintah Allah, fa'idha qara'ta al-Quran, fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Sedangkan basmalah, dalilnya adalah ijma' sahabat berkaitan dengan mushaf. Di mana para sahabat ijma' untuk meletakkan bismillah, untuk meletakkan basmalah di awal semua surat. Dan tidaklah ini diletakkan kecuali untuk dibaca, namun di awal surat saja. Maka berdasarkan ijma' sahabat tentang mushaf Al-Quran, maka dianjurkan untuk baca basmalah di awal surat. Sedangkan ta'awudnya berdasarkan ayat. Namun jika orang itu membaca Al-Quran di tengah-tengah surat, maka cukup membaca ta'awud tanpa basmalah. Cukup baca ta'awud karena Allah perintahkan untuk baca ta'awud sebelum baca Al-Quran tanpa basmalah, karena tidak ada dalil yang menganjurkan untuk baca basmalah dalam kondisi ini. (Tuh) Nah, hadis yang membawakan hadis ini, atau sahabat membawakan hadis ini adalah Ubay bin Ka'ab. Lengkapnya hadis, bahasanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kana lahu jurnun, dia memiliki jurnun, lihat di paragraf akhir, di bagian akhir halaman, jurnun adalah maudhi tajfifi tamri, adalah wadah yang digunakan untuk mengeringkan kurma. Nah, sahabat Ubay bin Ka'ab ini memiliki wadah jurnun, memiliki wadah min tamrin isinya kurma. Fakana yang kus, maka kok dilihat tiap hari kok kurang. Ini peres, ini sudah penuh, sore ditaruh penuh, paginya kok kurang. Ditanyai, tidak ada yang ngambil. Siapa ini ngambil? Fakana yang kus, maka penasaran. Beberapa hari dicermati, kok kurang terus tiap hari. Padahal tidak ada yang ngambil. Semua anggota keluarga isi rumah tidak ada yang ngambil. Dia sendiri juga tidak ngambil. Kemana ini kurangnya? Faharasahu dhata laylatin. Kemudian dia pun mengawasi, menjaga wadah kurmanya itu satu malam. Wah, kemudian begadangan. Ini kalau malam mesti paginya kurang. Padahal sore penuh. Maka semalaman diintai. Siapa ini pelakunya? Fa'idha huwa bidabatin shibal hulami. Maka tiba-tiba di tengah malam mengintai tersebut, tiba-tiba datanglah satu bentuk hewan seukuran anak kecil. Tuyul ya. Orang Jawa bilang tuyul ya. Ada bentuknya, bentuk fisiknya bentuk hewan. Gak tahu bentuk mungkin kambing atau apa. Namun ukurannya ukuran anak kecil. Namun fisiknya fisik binatang. Fisiknya binatang, ukurannya ukuran anak kecil. Bukan tuyul ya. Kalau tuyul enggak seperti itu kata ahli tuyul. Sibul gulam al-muhtalim, mirip anak kecil yang sudah dewasa. Lihat di baris akhir. Muhtalim manal balik, itu balik. Wal makna artinya beliau melihat makhlukan, satu makhluk hajmuhu, ukurannya ya, tingginya itu adalah seukuran anak kecil yang sudah balik. Ya, anak kecil 15 tahun ya kurang lebih mbak, lulus SMP. Iya, kurang lebih lulus SMP ya. Nah, sekitar itu. Berarti agak tinggi ya. Cukup tinggi berarti. Enggak terlalu kecil-kecil sekali, namun agak tinggi. Maka begitu dilihat, datanglah makhluk tersebut mendatangi wadah kurma milik Ubay bin Ka'ab. Ya, maka beliau enggak kemudian kabur, terkenjeng-kenjeng ya. Ketakutan, wah, jin. Nah, kenapa? Malah didatangi baik-baik. Fasallama alaihi, lalu malah mengucapkan salam. Maka sahabat Ubay bin Ka'ab setelah diintai dari kejauhan, oh itu toh pelakunya. Maka didatangi baik-baik. Fasallama alaihi, beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum. Hei, assalamualaikum. Farada alaihi salama. Maka makhluk tersebut pun menjawab salamnya. Waalaikumsalam. Bisa ngomong. Fakal kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab bertanya, man anta? Jinion au emsiun? Siapa kamu? Jin atau manusia biasa? Kal maka makhluk tersebut mengatakan jinion, aku jin. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, nawilni yadaka, ulurkan tanganmu. Ulurkan tanganmu, aku ingin lihat tanganmu. Betul wah kamu jin? Fana walahu yadahu, maka si makhluk tadi mengulurkan tangannya. Fa'idha yadu yadu kalbin, ternyata tangannya adalah tangannya anjing. Ya, bentuknya berarti apa? Berbulu. Ya, tangannya seperti itu, tidak punya telapak tangan. Ya. Wa sya'ru sya'ru kalbin, dan bulu-bulu di tangannya adalah sama persis dengan bulu anjing. Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya, hadza khalqul jinni, seperti ini fisik jin? Jin ini rupanya kayak gini? Dia tanyai si jin tersebut. Kal, maka si makhluk tadi mengatakan, qad alimatul jinni anna ma fihim rajulan asyadda minni. Para jin telah tahu, anna ma fihim, bahasa yang tidak ada di tengah-tengah mereka, rajulan asyadda minni, seseorang atau satu makhluk, Allah alam apa maknanya asyadda di sini, mungkin yang paling jelek. Tidak ada yang paling jelek daripada aku. Kalau yang megang terjemahan, diterjemahkan apa? Asyadda. Diterjemahkan apa, Bud? Mengerikan, ya, berarti jelek. Qal, kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, fama ja'a bika, apa tujuanmu datang kemari? Qal, maka si jin mengatakan, balaghona annaka tuhibbu shadaqata. Masyhur di dunia kami, dunia jin, bahasanya engkau wahai Ubay bin Ka'ab adalah orang yang suka bersedekah. Sudah tersebar, banyak berita, tersebar berita di dunia kami, kalau yang namanya Ubay bin Ka'ab, itu rajin bersedekah, suka dengan bersedekah. Ya, maka kami mau minta sedekah, maka kami minta jatah sedekahmu. Fajikna nusibu min to'amika, maka kami datang, yaitu aku datang, untuk mengambil sebagian makananmu. Kal, kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya, fama yunjina minkum, hal apakah yang bisa menyelamatkan kami dari gangguan kalian wahai para jin? Kal, maka si jin mengatakan, hadil ayatul lati fi suratil Baqarah, satu ayat yang ada di surat Al-Baqarah. Kemudian jin bacakan ayat Al-Ikhlas, ayat Kursi. Jangan sampai kalah sama jin ya. Jin aja apal ayat Kursi ya. Kalau ada yang belum apal ayat Kursi, ini kalah sama jin. Man qalaha hina yumsi ujira minna. Maka siapa yang mengucapkan atau membaca ayat Kursi hina yumsi di sore hari, maka dia terlindung dari gangguan kami sampai pagi tiba. Ujira di halaman berikutnya 159 bagian atas, maknanya adalah hufidha wa wuqiya, dijaga dan dijaga. Wa man qalaha, dan siapa yang mengucapkan ayat Kursi hina yusbih, ketika pagi tiba, ujira minna hatta yumsiya, maka dia terjaga dari kami hatta yumsiya, ya, sehingga sore tiba. Falamma asbaha, tadi ini dialog ini terjadi malam hari. Falamma asfama tatkala waktu subuh tiba, pagi tiba, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu, atau falamma asfama tatkala pagi tiba atau datanglah Ubay bin Ka'ab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan itu semua kepada Nabi. Maka komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqal khabithu. Ya, benar apa yang dikatakan oleh si jelek itu. Maka apa yang dikatakan oleh si jelek bahwasanya siapa yang baca ayat kursi di pagi hari maka terjaga sampai sore, siapa yang baca ayat kursi di sore hari terjaga dari gangguan jin sampai pagi, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan yang benar. Hadis ini apa yang diriatkan? Diriatkan oleh Hakim, dinilai sahih oleh Al-Albani di Sahih Tarhib wa Tarhib. Maka ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Ka'ab, Ubay bin Ka'ab dengan si jin ini, di samping pokok bahasan kita yaitu dianjurkannya membaca ayat kursi ya, di pagi hari dan sore hari. Dari mana hukum ini dianjurkan? Karena di sini terdapat fadilah. Ya, di sini terdapat fadilah dan semata-mata disebutkannya keutamaan satu amal tanpa diperintahkan, maka itu menunjukkan hukum anjuran. Demikian kaidah dalam ilmu usul fikih. Jika semata-mata disebutkan keutamaan satu amal tanpa Nabi perintahkan, maka itu hukumnya dianjurkan. Maka di sini Nabi menyebutkan ya, membenarkan perkataan si jin, berarti Nabi menyebutkan bahwasanya keutamaan ayat kursi adalah demikian. Ini menunjukkan dianjurkannya amalan ini. Kemudian dalam hadis ini terdapat kaidah, satu kaidah penting berkaitan dengan masalah ilmu, yaitu qabulul haq, menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Jika tahu memang benar, maka meskipun itu perkataan jin, kalau memang perkataan setan, kalau memang benar, maka wajib diterima. Nabi mengatakan shadaqal khabith. Maka ya, meskipun yang mengatakan satu hal itu adalah orang yang sangat kita benci, orang yang sangat kita musuhi, jika dia ngomong benar, maka kebencian kita tidak boleh sampai menolak kebenaran. Itu namanya kebencian yang kelewat batas. Ya. Maka ketika seorang yang kita benci mengatakan satu kalimat yang benar, maka katakan benar. Ya. Maka emas yang keluar dari pantat anjing, katakan emas. Ya. Meskipun keluar dari pantat anjing, katakan emas. Ya. Jangan katakan bukan emas. Kenapa? Anjing yang mengeluarkan. Maka sedangkan kotoran itu katakan kotoran, meskipun berasal dari pantat manusia. Ya. Maka hak itu wajib diterima dan wajib ditetapkan siapapun, berasal dari siapapun. Namun wajibnya menerima dan membenarkan apa yang dikatakan oleh orang yang khabis, oleh orang yang jelek, itu bukan berarti kemudian kita jadikan dia sebagai guru. Ya. Karena si jin ini punya perkataan yang benar, ini bukan jadi alasan kita, kalau begitu tak berguru saja sama si jin itu, enggak. Maka ini ada dua hal yang harus dibedakan, masalah qabul haq dan masalah ittikhadu syekh. Antara masalah menerima kebenaran dan masalah menjadikan guru. Maka yang dijadikan guru adalah orang yang kita ketahui baiknya akidahnya, baiknya pemahamannya tentang Islam, dan penguasaannya terhadap satu ilmu yang ingin kita pelajari itu, yang kita jadikan sebagai guru. Adapun hak, maka meskipun itu di luar guru kita, jika yang dikatakan adalah hak, maka wajib diterima. Jika dikatakan ahli bid'ah sekalipun, maka wajib diterima. Dan wajib dikatakan itu sebuah kebenaran. Ada ahli bid'ah mengatakan wajib berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Ya kita katakan benar. Jangan, tidak benar itu. Meskipun kebenaran ketika itu diucapkan ahli bid'ah, diucapkan oleh orang kafir, ya, diucapkan oleh iblis sekalipun, jika itu hak dan kita tahu itu hak, ya, maka ya, wajib diterima. Namun orang yang, namun tidak semua orang yang kita terima darinya kebenaran, kemudian kita angkat dan kita jadikan sebagai guru. Karena banyak orang yang membolak-balikkan masalah ini, permasalahan qabulul haq, ya, itu dianggap sebagai berarti menjadikan dia guru. Maka ketika dia mengatakan, oh ada satu hal yang bagus, ya, ada satu kalimat yang bagus, misalnya di buku yang bermasalah, di dilal Quran atau yang lainnya, wow, maka berarti, wow, dia bagus sama Syed Kutub. Nah, ini satu hal yang tidak benar. Namun sebaliknya, maka ada sebagian orang yang ketika seorang itu menerima kebenaran dari seseorang karena itu adalah satu hal yang benar, maka dianggap menjadikannya sebagai guru. Di sisi yang lain, ada orang yang tafrid dalam masalah ini, ya, menggampangkan masalah ini dengan ya peranggapan boleh belajar kepada siapapun, kepada orang yang enggak genah sekalipun, orang yang enggak jelas sekalipun, enggak jelas ilmunya, ya, sekalipun, ya, itu diangkat dan dijadikan sebagai guru, tempat pokok mengambil ilmu. Ini juga sikap yang tidak benar. Sikap yang benar adalah membedakan antara, ya, bedakan dua bab ini, bab qabulul haq dan bab ittikhadu syekh, bab tentang masalah mengangkat guru dan bab masalah menerima kebenaran. Menerima kebenaran, maka kebenaran diterima dari siapapun datangnya. Adapun mengangkat guru atau menjadikan guru, maka tidaklah kita jadikan sebagai guru kecuali orang yang memang layak untuk dijadikan sebagai seorang guru. Kemudian hadis ini dalil bahasanya makanan jin adalah makanan kasar. Kurma diambil, dimakan. Ya. Maka makanan jin itu makanan kasar. Sebagaimana dalam hadis yang lain, bahasanya Nabi katakan setan jin itu makan pakai tangan kiri. Minum dengan tangan kiri. Maka berarti yang dimakan dan diminum adalah sesuatu yang bisa dipegang, ya kan? Ya. Maka hadis tentang masalah makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri menunjukkan ada dalil yang lain yang menguatkan hal ini. Bahasanya makanan jin itu makanan kasar, ya. Boleh jadi kurma atau minum sesuatu, makan sesuatu yang itu dipegang dan dipegangnya dengan tangan kiri. Kemudian hadis ini menunjukkan bagaimanakah sikap seorang yang bertauhid melihat jin. Ya. Bagaimanakah sikap orang yang bertauhid melihat jin? Ya santai saja, ditemui. Nah, ya, ada apa kamu kesini? Baik-baik, ditanya baik-baik. Enggak kemudian kabur, kemudian jin tolong, tolong sambil tekan yang kencing. Tidak demikian, bukan demikian sikap orang yang bertauhid. Ya. Maka ini menunjukkan di antara bukti bahayanya televisi. Karena televisilah yang ngajar orang untuk overdosis, takut dengan jin. Ya. Dan anehnya, banyak orang yang mencari, ada orang yang hobi nonton film horror. Ya. Padahal dampaknya setelah itu dia jadi penakut. Ya. Maka tidak demikian sikap orang yang bertauhid melihat jin, ada penampakan jin, ya sudah didatangi kamu apa jin, mau ngapa kamu? Kamu kesini tujuanmu apa? Nanti tanya baik-baik. Ya. Ya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya berkurangnya barang di rumah kita, di tempat yang kita simpan, itu boleh jadi karena dicuri jin. Boleh jadi karena dicuri jin. Jika diperhatikan kok tanpa sebab apapun, ya, sudah semuanya sudah aman kok tetap hilang, oh, maka salah satu, maka dimungkinkan itu diambil jin sebagaimana sahabat Ubay bin Ka'ab ini, wadah kurmanya kok kelong terus, kok kurang terus. Ujung-ujungnya ternyata jinlah pelakunya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasanya di antara perbuatan jelek jin adalah mencuri. Maka di antara perbuatan buruk jin adalah mencuri. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahasanya boleh jadi jin itu tahu berita-berita yang ada di dunia manusia. Ada Ubay bin Ka'ab itu rajin suka infak, rajin sedekah, nah itu jin juga dapat infonya, maka oh, kalau mau diambil ya diambillah punya itu, dia enggak pelit kok. Ya, demikian kurang lebih yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ta'awana alhamdulillahi rabbil alamin. Menggabungkan sholat istikharah plus sholat hajat ditambah sholat taubat setelah melakukan sholat witir bolehkah? Jawabnya boleh. Bahkan seandainya sholat istikharahnya itu digabung dengan sholat witir, misalnya witirnya 2 plus 1, kemudian 2 itu sekalian istikharah, yang 2 rakaat sekalian istikharah, tidak mengapa. Namun berkaitan dengan sholat tobat, maka sholat tobat itu dianjurkan tidak setiap hari. Namun kalau orang itu terjumus dalam satu maksiat yang dia terasa sangat besar, maksiat tersebut sangat berkesan dalam dirinya, maka dianjurkan sholat tobat. Sholat sunnah suruk adalah sholat duha. Apakah ini benar? Ya, sholat isyraq itu setelah matahari terbit adalah awal duha. Sholat di awal duha. Tiga kali sholat istikharah, ya sholat istikharah, 2 rakaat kemudian doa, hari ini besok diulang lagi, kemudian mungkin besoknya lagi diulang, atau sekarang sholat istikharah pagi, kemudian nanti sore, atau kemudian yang ketiga malam, ya demikian boleh, bisa demikian. Mohon nasihat untuk teman-teman yang semangat menuntut ilmu syar'i namun lalai dalam masalah ibadah, semisal sholat subuh baru berangkat ke masjid menunggu iqomah karena telat tidur hampir tiap hari pemandangan semacam ini. Maka jawabannya adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Maka dengan menuntut ilmu, maka menuntut ilmu menjadi sebab mudah untuk menempuh jalan di surga. Jalan menuju surga. Apa yang dimaksud dengan mudah di sini? Ada dua penjelasan tentang yang dimaksud dengan mudah di sini. Yang pertama adalah menuntut ilmu itu sendiri adalah ibadah. Dan ibadah adalah satu hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka sehingga mudahlah dia karena semakin banyak dia beribadah, maka semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadi sebab mudahnya dia untuk masuk surga. Kemudian penjelasan yang kedua, yang dimaksud Allah mudahkan tentunya jalan menuju surga adalah jalan menuju surga adalah ibadah. Al-ibadah, salat, zikir, baca Quran. Maka jalan menuju surga adalah itu. Maka orang yang benar-benar menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menjalankan berbagai aktivitas ibadah. Maka dari sini, maka jika seorang itu ingin mengetahui ya, benarkah niatnya dalam belajar, apakah dia punya niat yang benar dalam belajar agama, maka lihatlah ibadahnya. Maka hendaklah dia lihat ibadahnya masing-masing. Maka hendaklah masing-masing dari orang tersebut melihat dirinya. Apakah dengan setelah dia belajar agama, mengerti agama, dia semakin semangat, semakin mudah, ringan. Jika setelah dia rajin ngaji, kemudian ringanlah dia untuk berzikir, ringanlah badannya untuk sholat, ringanlah badannya untuk ke masjid, ringanlah badannya untuk membaca Al-Quran, maka itu tanda dia menuntut ilmu dengan tujuan yang benar. Namun jika setelah orang itu belajar, banyak duduk di majlis ilmu, kok malah ke masjid semakin tambah berat, ya, berzikir semakin berat, ya, baca Quran semakin berat, ya, terasa sangat berat badan untuk diajak sholat, diajak berpuasa, diajak ke masjid, maka ini tanda ada syai, ada sesuatu, ada yang tidak beres. Ya, ada yang tidak beres. Karena apa? Karena jika dia benar-benar menuntut ilmu dengan niat yang benar, sahalallahu tariqan ilal jannah. Maka janji Allah, janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga, dan jalan menuju surga adalah al-ibadatulillah, adalah ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang benar-benar menuntut ilmu, maka dengan niat yang benar, dengan tujuan yang benar, maka Allah akan buat dia menjadi orang yang semakin ringan untuk beramal dan beribadah. Apakah doa yang sebaiknya diucapkan bagi seorang yang melihat saudaranya yang mengalami mimpi buruk? Yang adalah dia ucapkan kepada saudaranya adalah nasihat. Ya, dia nasihati kalau mimpi buruk jangan diceritakan. Nah, demikianlah yang Nabi perintahkan. Kalau kamu mimpi buruk, janganlah kamu ceritakan. Maka kok tahu ada orang kok mengalami mimpi buruk? Dari mana tahu? Berarti dia cerita. Ya, maka gimana sarannya? Ya, sarannya jangan diceritakan besok-besok lagi. Semasa hidup ibu pernah berwasiat agar kelak keturunannya jangan sampai menikah dengan keturunan si A dengan alasan tertentu. Berdosakah kita jika melanggar atau tidak melaksanakan wasiat ibu tersebut? Siapa tidak berdosa? Ini wasiat yang mengada-ada. Pokoknya jangan nikah sama itu loh, tetangga saya pojok sana itu. Ah. Ya kalau anaknya si A itu malah jauh lebih baik daripada yang lain, jauh lebih, kalau itu misalnya laki-laki, dia itu yang lebih ini, lebih soleh, lebih berilmu, macam-macam, ya, maka tidak ada masalah. Maka ini wasiat yang mengada-ada, yang tidak perlu, wasiat yang batil yang bisa dilanggar dan tidak mengapa melanggarnya. Jika seorang wanita adalah aurat, bolehkah kita berbicara dengan tetangga kita yang wanita? Yang benar, suara wanita itu dirinci. Jika suara perempuan tersebut adalah suara yang lugas, suara yang biasa, ya, enggak perlu, maka tidak mengapa bicara dengannya dan tidak mengapa mendengarkannya. Dan suara lugas ini bukan berarti harus bentak-bentak, bukan harus nadanya nada marah. Namun wajar saja, tidak dibuat-buat, ya. Ya, kalimatnya kalimat tegas, ya. Maka tidak mengapa berbicara dan mendengarkannya jika memang ada kebutuhan dan secukupnya. Akan tetapi jika suara tersebut dilembut-lembutkan, didesah-desahkan, didayu-dayukan, maka inilah yang hukumnya aurat dan haram untuk didengarkannya. Dan dengan suara ini pun sebagian orang cari duit, ya. Orang jual apa nomor tertentu itu siap untuk menjanjikan untuk mendesah-desahkan suara dengan biaya yang mahal. Cuma jualan suara didesah-desahkan. Nah. Maka ini adalah satu hal yang haram, karena ini adalah sumber fitnah, ini adalah sumber keburukan, dan ini adalah jalan menuju zina. Ya, maka termasuk wala taqrabuz zina. Apakah wajib seorang yang ingin membaca zikir pagi petang memulainya dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallah alam, saya belum menjumpai dalil yang mendasari penulis Hisnul Muslim Sa'id Al-Qahtani sehingga menganjurkan. Namun nampaknya beliau tidak mewajibkan, namun menganjurkan. Menganjurkan untuk zikir pagi petang dimulai dengan tahmid dan salawat. Di musala kampus saya setiap ba'da salat duhur dan asar selalu diadakan kultum. Bolehkah hal tersebut dilakukan? Karena saya takut kultum tersebut malah membuat jamaah jadi tidak berzikir setelah sholat. Hal ini karena musola kampus saya kecil, jadi tiap sholat jamaah selalu bergantian antara jamaah yang pertama, kedua, dan seterusnya. Jarak antar jamaah ke satu dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama. Nah ini, kalau kondisinya demikian, ini menyebabkan kultum tidak efektif. Ya. Karena orang yang ngisi kultum juga tergesa-gesa, ini sudah pada berdiri, antri mau masuk, maka tidak efektif kegiatan semacam ini. Ini kurang efektif, maka kalau saya sarankan untuk ditiadakan saja. Apakah setiap kultum tersebut perlu diakhiri dengan mengucapkan salam kepada jamaah, atau sebaiknya tidak perlu? Ya, jika orang tersebut orang hadir sudah duduk di situ, sudah berada di situ, kemudian kultum, maka yang terbaik sebenarnya adalah tidak perlu mengucapkan salam, karena salam itu adalah jika orang itu datang. Bolehkah sholat istikharah ketika akan berpergian dengan berjamaah? Ya, dibolehkan orang mengerjakan sholat sunnah, sholat sunnah itu secara berjamaah, namun ahyanan, namun tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Maka jika itu tidak dijadikan kebiasaan, ya cuma kadang pernah, maka insya Allah tidak mengapa. Jika jin membaca ayat kursi, kenapa mereka bisa takut apabila diucapkan, dibacakan ayat kursi kepadanya? Inilah hal yang gaib. Inilah gaib yang boleh jadi jin tersebut apal ayat kursi, namun jika manusia melindungi dirinya dengan baca ayat kursi, maka boleh jadi Allah datangkan malaikat yang menjaga orang ini, yang mengusir jin tersebut, atau hal yang lainnya. Bagaimana kedudukan iqamah bagi sholat berjamaah wanita di rumah? Tentang jika seorang itu rombongan perempuan itu sholat berjamaah di rumah, apakah disyariatkan beradzan dan iqamah ataukah iqamah tanpa adzan? Ya. Maka ada maka yang pendapat yang paling tepat dalam masalah ini tidak terlarang dan juga tidak dianjurkan adzan dan iqamah. Namun adzan ya tentu cukup lirih saja didengar oleh orang-orang yang ada di tempat tersebut. Ya, maka tidak dianjurkan dan tidak terlarang. Pada terjemahan Darul Falah, ya, Asaddu tadi tentang hadis tentang jin tadi diartikan lebih kuat. Kalau diartikan lebih kuat, nampaknya kurang tepat. Pindahan barang dalam rumah sudah dicari enggak ketemu. Tahu-tahu suatu waktu barang itu ada lagi. Apakah ini dimungkinkan perbuatan jin? Diambil kemudian dipulangkan lagi? Ya. Kalau perbuatan jin kayaknya enggak mungkin. Diambil ya enggak dipulangkan lagi. Maka mungkin itu cuma keselip saja atau kurang teliti saja. Atau kemungkinan yang lainnya. Apakah harus dibaca dua kali atau cukup sekali saja ayat kursi dan al-mu'awidat pada zikir setelah sholat subuh dan zikir pagi? Maka zikir setelah sholat subuh itu otomatis jadi zikir pagi. Ya, maka ya ayat kursi. Namun kalau untuk subuh, ya, subuh dan maghrib, maka al-ikhlas, falak dan an-nasnya masing-masing tiga kali. Adapun ayat kursinya maka cukup sekali. Pada zikir sesudah sholat, sebagaimana penjelasan kemarin, apakah menggenapkan menjadi 100 dengan bacaan la ilaha illallah jika cara bacanya adalah menggabungkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar? Artinya lima cara yang lain tidak perlu. Ya, kemarin kita telah kita bahas, Sa'id menyampaikan ada 6 model zikir tasbih subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Maka insyaallah salah satu caranya bisa digabungkan ketiga-tiganya, kemudian setelah itu digenapkan dengan 100 dengan tahlil. Apakah benar jika ada yang mengatakan lebih baik tidak tahu, tidak berilmu daripada berilmu tapi tidak mengamalkannya? Jawabannya, kalau mau dibuat perbandingan, ya, maka lebih baik yang berilmu namun tidak beramal. Nah, kalau mau dibuat perbandingan, maka lebih baik yang berilmu daripada berilmu yang tidak beramal daripada orang yang tidak pernah berilmu sehingga tidak pernah beramal. Di mana sisi lebih baiknya? Ada beberapa sisi lebih baik. Yang pertama, sisi lebih baiknya yang pertama adalah orang yang berilmu, manusia punya dua kewajiban. Pertama berilmu, kemudian beramal. Maka orang yang berilmu namun tidak beramal, dia melakukan kewajiban, satu kewajiban, dan meninggalkan satu kewajiban. Sedangkan orang yang tidak belajar dan tidak beramal, maka dia tidak melakukan dua kewajiban. Ya, dia tidak melakukan dua kewajiban. Kewajiban belajar tidak dia penuhi, kewajiban beramal juga tidak dia kerjakan. Kemudian yang kedua, orang yang berilmu dengan ilmu yang benar namun tidak beramal, maka amal hatinya bertambah. Karena tasdik dia bertambah. Dengan berilmu, dia mengetahui, oh ini kewajiban, maka dia mengimaninya. Oh ini terlarang, kemudian dia mengimaninya. Maka dengan dia belajar, namun dia tidak beramal, maka bertambah amal hatinya. Amal hati bertambah. Sedangkan orang yang tidak berilmu, namun sehingga dia tidak beramal, maka tidak ada penambahan apapun pada dirinya. Tidak amal badan, tidak amal hati. Kemudian yang ketiga perlu diketahui bahasanya, orang yang tidak belajar kemudian salah dalam beramal, maka dia tetap dosa dan tidak dimaafkan. Karena orang ini melakukan maksiat dalam keadaan bukan dalam keadaan tidak tahu, namun dalam keadaan tidak mau cari tahu. Dan itu lain statusnya. Yang dimaafkan adalah orang itu belajar, mencari tahu, namun ternyata ada yang belum dia ketahui, sehingga ada pelanggaran. Nah itu dimaafkan. Adapun orang yang memang sejak awal tidak mau belajar, orang yang tidak mau cari tahu, maka dia melanggar, maka tetap berdosa. Maka anggapan bahasanya, oh saya tidak belajar supaya saya tidak tambah dosa, tidak benar. Bahkan dosanya dua. Dia tidak belajar yang jadi kewajibannya itu dosa. Seandainya dia berbuat salah, dia tetap dosa. Karena dia berbuat salah dalam keadaan tidak mau cari tahu dan bukan dalam keadaan tidak tahu. Yang dimaksud tidak tahu dalam istilah syariat, adalah orang itu belajar, namun ternyata ada beberapa hal yang belum dia ketahui, kemudian dia tersalah dalam melakukannya. Kenapa Abu Hanifah dan pengikutnya disebut ashabu ra'i dalam hal fikih? Karena mereka itu berada di Kufah. Mereka berada di Kufah dan pusat hadis itu di Madinah. Sehingga karena mereka berada di Kufah, sedangkan pusat hadis ada di Madinah, maka hadis yang sampai kepada mereka itu sedikit. Sehingga mereka banyak menjawab berbagai permasalahan yang ada dengan kias atas dalil-dalil yang ada dan pertimbangan atas dalil-dalil yang ada yang mereka miliki, yang padahal ternyata sudah ada jawabannya berdasarkan hadis yang lain yang tidak mereka ketahui. Maka porsi kias yang mereka lakukan itu lebih banyak daripada murid-muridnya Imam Malik, maka mereka disebut ashabu ra'i. Tidak sebagaimana anggapan orang-orang liberal, mereka mengatakan bahasa orang-orang liberal itulah penerus ashabu ra'i masa silam. Dah. Orang-orang liberal itu penerus iblis sekarang. Karena iblis lah yang pertama kali melakukan kias yang fasid. Karena iblis lah orang yang pertama kali melakukan kias yang statusnya fasidul i'tibar. Kias yang bertabrakan dengan syariat. Melakukan logika yang bertabrakan dengan syariat. Syariat dan Allah jelas. Sujudlah pada Adam. Namun dia menangkan logikanya atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah iblis. Maka dia adalah orang yang pertama kali mengajarkan untuk mengedepankan akal dan membelakangkan syariat. Nah itulah kelakuan orang-orang liberal sekarang. Bagaimanakah sebenarnya sistem perbudakan di zaman Nabi? Apakah sekarang masih berlaku? Atau masih ada budak? Kalau masih ada budak dan tidak, wallahualam, katanya masih di sebagian tempat, di sebagian ujung-ujung Afrika dan yang lainnya. Karena saya masih menganggapnya hal tersebut tidak manusiawi, padahal Islam sudah datang. Jawabannya, yang benar, Islam tidak pernah menghapus perbudakan. Hanya orang-orang liberal saja mengatakan Islam menghapus perbudakan. Datangkan dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan Islam menghapus perbudakan. Tidak ada. sampai Nabi wafat, Nabi tidak menghapuskan perbudakan. Cuma Islam membatasi cara seorang itu jadi budak. Ya, dalam Islam, yang seorang itu jadi budak ketika orang kafir kalah perang, kemudian diperbudak. Maka dengan cara itu, maka ada budak. Dan itu satu-satunya cara. Maka pada asalnya budak adalah orang kafir. Maka ketika kaum muslimin menang atas orang kafir, mengalahkan orang kafir, maka laki-laki dan anak kecilnya otomatis jadi budak. Ini hukum, hukum ini tidak pernah Nabi hapus. Biasanya menang perang, orang kaum muslimin menang atas orang kafir, maka tawanan perang berupa perempuan dan anak-anak kecil otomatis jadi budak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya tidaklah menghapus hukum ini. Ya, penjelasan panjang lebar tentang masalah ini ada di Tafsir Alam, di Muqaddimah Kitabul Itaq tentang masalah memerdekakan budak. Apakah ada kaitan antara hadis Ubay bin Ka'ab tentang ayat kursi dengan hadis Abu Hurairah tentang ayat kursi? Jawabannya kasus yang berbeda. Ya, kalau Ubay bin Ka'ab ini masalah kurma yang ada di rumahnya, sedangkan Abu Hurairah adalah gandum, ya, yang merupakan apa, zakatul fitri yang terkumpul dan Abu Hurairah ditugasi untuk menjaganya. Saya punya saudara sepupu wanita yang menikah dengan pria kafir, apakah saya juga harus tetap berbuat adil dengannya? Karena saya khawatir bisa menyediakan tempat di hati saya terhadap pernikahan haram tersebut. Jelas itu pernikahan yang hukumnya haram. Namun adil ya tetap adil. Ya. Artinya ketemu tidak langsung jotos. Ya ketemu. Gak perlu kemudian ketemu si kafirnya langsung diantemi. Bakbuk. Nah, enggak. Dia enggak enggak berbuat salah, ya enggak boleh dizalimi. Meskipun kita juga tidak setuju dengan pernikahannya. Apakah hukum cerita atau kisah fiksi atau kisah nyata yang dilebih-lebihkan? Tentang cerita fiksi, maka cerita fiksi dalam pembahasan para fuqaha masa silam, maka cerita fiksi jika dengan tujuan yang baik, sebagian ulama membolehkannya, memubahkannya. Yang memubahkan adalah Ibnu Hajar al-Haitami, seorang ulama pakar fikih besar mazhab Syafi'i. Beliau membolehkan cerita karangan dengan tujuan yang baik, dengan maksud untuk menanamkan nilai-nilai luhur, akhlak mulia dan semacamnya. Kemudian yang kedua, Hanafiyah memakruhkan cerita fiksi. Hanafiyah memakruhkan cerita fiksi. Adapun mengharamkan cerita fiksi, maka saya belum menjumpai keterangan ulama terdahulu tentang masalah ini. Yang mengharamkan cerita fiksi, yang baru saya jumpai adalah antara memubahkan dan memakruhkan. Meskipun Hanafiyah belakangan semacam Ibnu Abidin memberikan kelonggaran jika cerita fiksi tersebut dengan tujuan yang baik, tujuan yang mulia, ya, maka beliau mengatakan ya kurang lebih mungkin untuk dihukumi mubah. Tidak menegaskan, namun memberikan kelonggaran yang lebih. Ini untuk ini hukum tentang cerita fiksi dengan catatan tujuannya adalah tujuan mulia, penanaman akhlak dan yang lain. Kemudian yang kedua itu benar-benar fiksi. Ya, artinya misalnya cerita binatang, ular dengan semut, binjang-binjang. Semua orang sehingga orang itu paham kalau itu sekedar bohong-bohongan. Adapun kalau itu dibuat setting seperti beneran di Jakarta gini-gini-gini atau di Jogja, padahal itu fiksi, maka ini dusta. Ya, maka ini terlarang. Fiksi yang dimaksudkan adalah fiksi yang masih murni fiksi. Jika karena kondisi ekonomi seorang suami mengumpulkan dua istri dalam satu rumah, apakah ini dibolehkan? Jika salah satu istri tidak rida, bolehkah baginya mengajukan khulu? Atau bagaimanakah yang sebaiknya dilakukan istri jika pada asalnya suami tidak ingin menceraikan keduanya? Maka yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika orang itu memiliki lebih dari satu istri, masing-masing istri dibuatkan rumah sendiri-sendiri. Sebagaimana meskipun itu berdekatan, ini ada sawah yang apa, tanah yang luas, maka ada beberapa atau dia buat bikin bangunan tingkat, ya, ini lantai pertama untuk istri yang pertama, lantai kedua untuk istri yang kedua. Sebagaimana praktek sebagian ulama muasirin, Syekh Mustafa Adawi istrinya 4, beliau punya rumah kata orang Mesir, ya, yang orang yang pernah kuliah di Azhar, istri beliau 4, beliau bikin rumah 4 lantai, masing-masing lantai itu istrinya. Atau beberapa ulama yang lain juga menerapkan hal tersebut. Jadi ngirit tempat, tinggal dibikin bangunan tingkat. Akan tetapi seandainya istri ridho, maka boleh jatuh satu rumah jika dengan syarat ridho. Jika istri tidak ridho, tidak ingin menginginkan demikian, maka karena kata para fuqaha itu boleh dengan ridho, ya, maka jika tidak ridho, maka suami punya kewajiban untuk memberi tempat tersendiri. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya, maka suami ceroboh dalam masalah apa yang menjadi kewajibannya. Ya, maka wallahu a'lam, mungkin saja si istri untuk yang tidak ridho ini untuk meminta cerai. Setelah selesai sholat lalu ingin doa istikharah, apakah langsung berdoa setelah salam ataukah zikir terlebih dahulu? Langsung doa setelah salam. Teman saya bercerita kalau dulu sekitar beberapa tahun yang silam ayahnya sekali meninggalkan sholat. Namun alhamdulillah sekitar 3 tahun yang lalu ayahnya bertobat dan dia merasa bersalah sekali karena telah meninggalkan sholat. Sehingga sekitar hampir 3 tahun ini ayahnya tersebut mendobel untuk setiap sholatnya. Semisal maghrib 2 kali dan seterusnya, benarkah yang dia lakukan? Jika salah, apakah yang harus dilakukan agar hatinya sedikit tenang dan tidak diliputi perasaan bersalah yang terus menerus? Untuk orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja kemudian bertobat, maka ulama berselisih pendapat apakah yang harus dilakukan. Jumhurul fuqaha mengatakan sholat yang sengaja ditinggalkan wajib diqadha. Ini pendapat jumhurul fuqaha. Maka dia punya kewajiban misalnya sholat maghrib selama 7 tahun. Misalnya dia tinggalkan sholat tersebut sejak dia balik 7 tahun, ya, maka kemudian dia harus mendobel. Kalau dia mau dobelnya maghribnya itu cuma tambah 1, ya berarti dihitung nanti berapa tahun selesai maghribnya, dan demikian seterusnya. Wah, kalau 1 berarti terlalu lama, berarti ya maghribnya 3, satunya asli, duanya tambahan, atau 5 biar maghrib 1 asli kemudian 4 itu untuk dobel. Demikian pendapat jumhurul fuqaha. Namun yang pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, wallahu ta'ala alam, dan ini pendapat yang dirojikan oleh, ini pendapat Ibnu Hazm, dan ini pendapat yang dirojikan oleh Syekhul Islam Taimiyah, dan yang lainnya adalah, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja kemudian bertobat, maka ya sudah dia cukup bertobat, dan dia tidak punya kewajiban untuk mengqadha sholat yang telah dia tinggalkan, namun tidaklah dia banyak-banyak melakukan ibadah sunnah untuk dan tidaklah dia sungguh-sungguh bertobat, mudah-mudahan Allah menerima tobatnya. Dan itu lebih pendapat yang kedua ini lebih berat daripada pendapat yang pertama. Kenapa? Karena status dia ya mudah-mudahan. Statusnya cuma mudah-mudahan. Kalau menurut pendapat yang pertama, ya sudah diqadha. Dengan diqadha itu dia selesailah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara membedakan kesulitan dalam suatu perkara? Apakah merupakan cobaan dari Allah yang kita harus bersabar atasnya, ataukah hambatan dalam pilihan tersebut sehingga kita memalingkan diri dari bersungguh-sungguh dalam perkara tersebut? Jika memang itu bukanlah pilihan dari Allah, tidak memilihkan kita untuk itu, maka Allah tidak akan memberikan kemudahan. Allah akan berikan banyak masalah sehingga jadinya tidak jadi. Itu cara membedakannya. Seorang teman mengeluh kepada saya tentang anak perempuannya duduk di kelas 5 SD yang lebih senang mendidangkan lagu daripada menghafal Quran atau membaca Al-Quran. Sewaktu masih di kandungan dulu memang si istri sering mendengarkan Beethoven Sewaktu itu mereka belum tahu bagaimanakah mendidik anak perempuan jika dimarahi hal ini, si anak suka menjerit, mohon nasihat. Maka secara umum mendidik anak perempuan itu lebih sulit daripada mendidik anak laki-laki. Gampangannya pondok untuk anak untuk perempuan yang menyediakan perempuan itu lebih sedikit daripada pondok yang menyediakan fasilitas untuk laki-laki. Dan memang dan demikian kenyataannya. Oleh karena itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan fadilah yang besar jika seorang seorang bapak itu sukses mendidik anak perempuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang Allah beri anak perempuan kemudian dia sukses mendidiknya, maka itu adalah tabir penghalang dia, penghalang untuk orang tuanya dari api neraka. Maka ada fadilah khusus untuk masalah mendidik anak perempuan dan tidak ada fadilah khusus untuk mendidik anak laki-laki. Kalau mendidik anak perempuan ada fadilah khusus. Maka untuk menanamkan agar orang cinta anak, cinta Al-Quran, cinta membaca Al-Quran, ya, maka tentu dimulai dari orang tuanya. Bagaimanakah orang rumahnya itu adalah rumah yang menunjukkan cinta Al-Quran. Di sana sering bapak dan ibunya baca Al-Quran, terdengar mungkin ya murotal Al-Quran. Di samping juga satu hal yang patut ditanamkan, anak itu diberitahu tentang jeleknya nyanyian, ya. Disampaikan bahasa nyanyian itu satu hal yang jelek, ditanamkan, didoktrinkan kepada anak nyanyian itu kalau nyanyi itu setan atau apa yang lain yang sehingga tertanam dalam diri anak, itu satu hal yang jelek meskipun boleh jadi melanggar, ya. Boleh jadi melanggar, ya, boleh jadi kadang melanggar, namun dia faham kalau itu jelek, ya, dia faham. Misalnya ya seperti anak saya sendiri itu faham kalau nyanyi itu jelek, namun kadang ikut temennya nyanyi, ya. Namun secara teori ditanya, ya kadang tak ucap ketika misalnya jalan-jalan kemudian dengar ada orang nyanyi, ya. Maka kakak saya itu bilang sama pak itu nyanyi setan dia. Iya, tapi sendiri besoknya dia sendiri yang nyanyi. Ya, karena demikianlah anak kecil tuh, ya, kemampuan anak kecil tuh pintar berteori. Ya. Makan pakai tangan kanan, jamnya pakai tangan kanan, habis itu pakai tangan kiri. Makanya satu hal yang perlu dimaklumi, namun yang penting anak itu didoktrin, ya, didoktrin kalau itu satu hal yang jelek, difahamkan kalau itu satu hal yang buruk, ya. Boleh jadi itu melanggar, meskipun kita berusaha kalau yang terlalu parah, maka tidak boleh berkawan dengan si A misalnya, ya, karena dia ngajari temannya yang ini terlalu parah, maka orang tua bisa buat undang-undang kalau mau berkawan. Ya pokoknya nggak, ibu nggak mau atau bapak nggak suka kalau kamu kawan sama itu. Itu beberapa kiat yang lain yang mungkin bisa dikerjakan dan dilakukan. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.